Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya menginikan dengan poin yang pertama tuh Buya, tentang pemilihan. Kebetulan dari keluarga saya ada calon nih ya Buya, untuk dari partai, untuk jadi orang nomor satu gitu. Nah, saya mengenal dari keluarga saya soalnya itu Buya ya. Ya insya Allah di mata saya baik ya Buya. Ya, saya umpamanya menghimbau, mengajak teman atau rekan saya untuk memilih, bagaimana pendapat Buya itu? Ya, dari satu partai gitu ya Buya. Ya, kalau pribadi saya memang mengenal, karena dia memang keluarga saya. Latar belakang keluarganya, anak-anaknya gitu ya, suaminya. Tapi kalau saya mengajak, mereka kan tidak tahu gitu. Gimana pendapat Buya, apa saya boleh mau ngajak gitu. Ya istilahnya dengan inilah gitu Buya, apa pendapat Buya gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu berkata, saya kenal seorang calon. Ibu, kalau memang ibu sudah memenuhi kriteria 5 tadi Ibu, ibu boleh ngasih tahu yang lainnya. Ibu tahu dia itu orang yang baik kepada Allah, enggak pernah ninggalin sholat. Ibu pernah tahu sholatnya atau tidak? Enggak tahu. Kok ngaku tahu? Tahu bagaimana urusan dengan orang. Kemudian cara mencari kepemimpinan, caranya benar atau tidak? Biarpun dia ahli sujud, setiap malam nangis di Masjid Umar Al-Bahjah. Tapi kalau caranya enggak benar Bu, batal, enggak boleh dikasih tahu sama orang. Jadi ingat 5 ini, saya enggak peduli tentang siapa orang itu Bu. Nah, jadi kemudian setelah itu, siapa yang mengusung itu, partainya, kelompoknya, ormas, makanya apa modelnya. Jadi jangan sekedar dia baik, saudara saya, paman saya, itu terjerumus sudah. Gara-gara itu, saudara saya kenal dekat dengan dia, bolehkah saya ngasih tahu yang lainnya? Lihat dulu caranya, benar enggak waktu dia naik? Ini hadapan Allah, ini amanat. Sudahlah, jangan ikut-ikutan kalau kita tidak betul-betul ngerti. Maka tambah terjerumus, menjerumuskan orang. Apalagi Anda punya nama. Jangan sampai masuk bab kolzur. Tidak tahu, ngaku, tahu. Masih ingat pertemuan yang lalu sebelum kita bicara masalah ini. Waktu kita tanya, ada orang benar, orang baik, coba ikuti. Ternyata dia enggak benar, kita ikut dosa. Apalagi diangkat jadi pemimpin. Kemudian caranya yang benar. Caranya yang benar harus, kalau tidak, maka kita akan terjerumus di dalam memilih calon yang salah. Sederhana. Jadi kalau memang ibu sudah memenuhi ini, boleh ibu ngasih tahu yang lainnya. Baik, boleh. Dan boleh ngasih tahu saya juga nanti. Asalkan ibu sudah benar, ibu perhatikan, ibu kumpul dengan dia, sholatnya, ibadahnya, haram takut. Kemudian setelah itu dengan istri, anak, tetangga baik. Kemudian rizkinya juga halal, bersih, caranya benar, yang ngusung adalah kelompok yang benar, dikirikannya benar, baru nanti kita istikharah nanti. Besok kita pilih. Sebab yang sudah benar begitu pun istikharah belum tentu kita boleh memilih loh ya. Maka istikharah.